Lukas pasai 2. Bawatenyan Kaisar Agustus gepetron titah mangat ban mandum warga negara kerajaan Roma terdaftar dro ke tersensus. Sensus yang pun tatnyo tepuna wate Quirinius jet ke gubernur Nanggro Syria. Ban mandum ureng bawatenyan jejak daftar dro nibak bandajih masing-masing. Yusuf pih laju gejak nibak Nazaret u Galilea. Ubetlehem di Yudea, tempat lahir Raja Nabi Daud, sabab Yusuf keturunan Nabi Daud. Yusuf gedaftar dro, mesi gongon Mariam tunangan gehnyan, nyang tengoh mume. Wate awaknyan katroh Ubetlehem, teka keh wate jih nibak Mariam, kena gepulahe ane. Laju gepulahe sidro ane agam. Ane gopnyan yang tuha. Ane nyan laju gebalut ngon ija tumpeh, dan gekebah laju lampalong yang muaso jerami, sabab awaknyan hana meteme tempat medom. Bak malamnyan, na ureng-ureng murabe yang tengah jerabe belatang jih, lamblang naleng yang na di daerahnyan. Hana tersangka-sangka malaikat Tuhan laju gepulemah dro uba awaknyan. Dan cahaya terang yang teka nibak Tuhan, laju terpanca atuh awaknyan sampo-sampo awaknyan kapengeh ngontrang. Dan awaknyan lumpah temakut. Temala juga pegah le malaikatnyan. Bek temakut. Sebab ulon nyoklon teka kena jakba habaget kegata. Haban yang lumpah mangat ate ke mandung manusia. Urunyo, di bandar Nabi Daud kalah sidro raja yang keselamat gatana ke Almasih Tuhan. Nyo ke tandaji. Gata tema merompok ngon sido anek maknyak nyan, tu balot ngon ija tumpe, dan tu eh lam sabuh palo. Ngon hana tersangka-sangka malaikat nyan musajan ngon malaikat lain, yang gepujo Allah. Awak nyan jepegah. Gepujo ke Allah di langit yang paling manyang, dan di atas bumi sejahtera ke manusia yang pegala ati Tuhan. Oh kalih malaikat-malaikat getinggai awaknyan dan guwo lam syurga. Ureng-ureng merabenyan laju jimarit sabe ke dro-dro. Jak tajak ubet lehem dan takalen penyangka terjadinyan. Nyangka gubrite le Tuhan ke getanyau. Awaknyan laju jijak. Oh troh kenan laju merempok ngon Mariam dan Yusuf. Menancit anak manyak yang tengoh teeh lampalung. Wate jinging le ureng merabenyan anak manyaknyan. Awaknyan laju jicalitra punyang kagepegah le malaikat kehai anak manyaknyan. Dan mandum ureng hirun punyang kajepegah le ureng merabenyan. Tema Mariam gekubah ban mandumnyan lam ateguh. Dan gepiki ngon temenung ban mandum yang kata jadinyan. Ureng-ureng merabenyan laju jigisa ublang naleng, siraji pujo dan jipemulia potu Allah. Sabab ban mandum yang kalih awaknya dengo dan awaknya kalon. Pah tak lagi yang gepegah le malaikat. Oh wate anak manyaknya kama umur 8 uro, laju terpesunat. Dan awaknya laju geboh nan gopnya Isa. Nan yang geberi le malaikat ubak gopnya, si gohlom gopnya mume lamprut maguh. Truh ke wate jih Yusuf ngon Mariam, gepuna adat pesuci menurut hukum Nabi Musa. Dan awaknya geba anak manyaknya u Yerusalem, kegejak pejuk ubat Tuhan. Sabab na tertulis lam hukum Tuhan yang sujih laginya. Tip-tip anak agam yang tuha, anaknya harus tejuk ubat Tuhan. Menancit awaknya, karena mekesut kena gepe semah kerubun. Naka si pasang cicim terkukur, atau dua buah cicim mirah pati yang mantong muda. Lagi yang kata petente lam hukum Tuhan. Bakwatenyan di Yerusalem nasidro ureng yang nanjih Simeon. Jihnyan ureng get, yang temakut ke potu Allah, dan tengoh jipreh-preh watejih Allah gepuselamat Israel. Roh Allah namu sajan gopnyan. Dan roh Allah kaluh geberite ubak gopnyan, bahwa gopnyan hana mate cigohlom gekalon raja peselamat, yang ka gepujanji le Tuhan. Dengan gebimbing le roh Allah, Simeon laju getamong lambait Tuhan. Bawatenyan, Yusuf dan Mariam, laju gepetamong Isa yang mantong ubitnyan, ketepubut upacara lagi nyangka jiperintah le hukum agama. tema le Simeon laju gecok anak mayaknyan dan laju getingku. Olehnyan laju gepujo potu Allah. Jinonyo ya Tuhan, droneh kana petroh janji. Bahke namit dronehnyo meninggai dengan aman. Sabab ngon mata ulelon kedro. Kala ulon kalon peselamat. Nageh yang teka ni bak drone. Peselamatnyan ka drone kebah keban bandum bansa. Lagi pengeh yang terang yang tepedeh rot ke bansa-bansa lain. Keteja ubak drone nageh terang yang tepeteka kehormatan ke umat drone Israel. Ayah ngon ma anaknyan hirin tat watege dengo pu yang jepegah le Simeon ke hai anak gopnyan. Simeon laju geberi berkat ke awaknyan, sirage pegah ubak Maryam ma anaknyan. Anaknyo kage pilih lepo tu Allah. Kegepe hancur dan gepe selamat jai tat ureng Israel. Gopnyan jut ke tanda nibak potu Allah yang hana jitung le ureng rame dan dengan na lagenyan terbuka ke penyang na terkandung lam ate awaknyan sedih ngon pilu tema jitup-tup lam ate gata lage mata pedeng yang tajam. Na tema sidro Nabi Inong yang katuha lumpahna. Na nabinyan Hana binti Fanuel asai nibak suke Asher. Oh kalih tujuh tun gemekawin. Hana kajut ke Inong bale sabab kamu cerengon lakoguh. Jinonyo maumu 80 put tun. Hantomna getinggai baik Tuhan. Urongon malam gopnyan meibadat ke potu Allah. Nibak tempat nyan ngon cara geme doa dan puasa. Pah bawa tenyan gop nyan pih teka laju ge pujo potu Allah dan geme tutu ke hai anak nyan ubak ban mandum ureng yang ka tepreh-preh wate Allah ge pu merdeka Yerusalem. Oh kalu ge pebut ban mandum hukum Tuhan le Yusuf dan Maryam awak nyan laju ge wo u Nazaret di Galilea. Anak nyan metamah raya dan tegak. Gopnyan lumpah bijaksana dan tat-tat gegasih lepotu Allah. Tip-tip tun ureng si Isa geja u Yerusalem kegejak peraya uro raya Paskah. Dan wate Isa kama umu 12 tun awaknyan geja ubak tempat perayaannyan sesuai lagi nyangkaka. Oh kaluh perayaannyan awaknyan laju gewo. Tema Isa anak gehnyan mantong tinggai di Yerusalem. Le ayah ngon mageh Hana getepu. Awaknyan gepikir Isa naruh lam kawan. Oh kaluh gejak siuro seput. Baru keh gemita gopnyan lam kawan. Warih kaum atau rakan-rakan geh nyang lain. Tema yang gemitanyan Hana meteme. Dan awaknyan laju gegisa u Yerusalem kegejak mita gopnyan. Oh kaluh na leuro gemita-mita. Laju merempok ngon gopnyan lam bait Tuhan. Gopnyan tengah geduk. Sira gedengo gure-gure agama semubut dan gemesu ujawub. Ban mandum ureng yang dengo gopnyan tehirin-hirin. Wateji dengo pupu yang gejawub carong lumpahna. Ureng si gopnyan pih lumpah hirin wate genging gopnyan. Mak gopnyan laju gepegah ubak gopnyan. Nuk, kepegah pebut mandumnyo atuh kamo. Ayah ngon mak gata kahet tat-tat kamo jak mita gata. Gejawub le Isa. Kepu ayangon mani jak mita ulun. Peku ayangon mahana ni tepu. Bahwa ulunnya nalam rumah bapa ulun. Tema awaknyan hana mepum. Pu yang gepegah le Isanyan. Olehnyan, Isa laju gewo mesajan-sajan ngon gopnyan u Nazaret. Dan taat-taat ubak mandua ureng tuha gehnyan. Ban mandumnyan kekebah mantong le mageh lamate gopnyan. Isa metamah raya dan metamah-tamah bijaksana. Dan lumpah gegasih le potu Allah dan jigalak le manusia.